Kalau tempat liburan, jangan ditanya. Makassar punya semua. Iya. Nih, kalau orang datang ke Makassar, pasti foto-fotonya di sini nih. Nih. Pantai Losari ada sunset. Tapi ya, ada-ada aja oknum yang foto kayak begini nih. Orang-orang yang kayak begini nih merusak image Pantai Losari. Jadi saya tuh jarang ke Pantai Losari gitu, karena sudah biasa. Turis-turis asing datang ke Makassar buat foto di Pantai Losari. Kalau saya tidak, saya ke Pantai Losari buat foto sama turis asing. Iya. Where are you from, Mister? Ciledug, Bang. Foto. Karena saya tuh maunya liburan ke Bali. Karena jujur, saya pernah punya nasar sama istri saya. Sayang, kalau kita sudah nikah, saya ajak kau ke Bali. Bayangkan, mas kawin saya cuma janji. Sampai sekarang saya belum berangkat. Iya. Makanya istri saya suka kode-kode. Hah, panas nih. Kan ada kipas angin, sayang. Beda, anginnya gak sepoi-sepoi. Ya. Saya pernah bonceng dia naik motor, dia goyang-goyang. Sayang, kau kenapa? Latihan buat banana boat. Ya. Bahkan pernah ya, dia sore-sore keluar rumah, bawa papan selancar. Ya. Sayang, kau mau kemana? Ke kau. Istighfar, sayang, diam. Sayang, jangan pergi, bodoh. Kasihan istri saya, stres begitu. Tapi ya, kalau istri saya marah, saya tahu cara bujuknya. Saya kasih Kinder Joy, diam dia. Nih. Iya. Dan dulu, waktu sekolah, saya tuh pernah liburan ke air terjun. Wih, saya senang sekali. Tapi sampai sana ada plang nama-nama orang yang tenggelam di situ. Ya ampun. Si A tahun 2002, si B tahun 2003. Saya kan liburan ke situ buat hilangkan stres. Baca itu malah tambah stres saya. Ya Allah, malah tahun ini belum ada korban lagi. Tapi ya tempat-tempat liburan yang indah itu kadang dirusak sama tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Misalkan tulis-tulis nama di batu. Iya kan? Misalkan nih, Lucinta Luna, love, Mac Lewis. Di bawah ada lagi, Cie, Mac Lewis, ketipu. Ya maksudnya ini kan bikin kotor-kotor tempat begitu. Untuk apa coba? Biar cintanya awet. Kan tidak. Udah ketahuan? Iya. Iya kan? Kalau mau cintanya awet, jangan tulis nama di batu. Di buku nikah. Iya. Buku nikahnya tempel di batu. Nah, ger. Terima kasih banyak, Arif Brata. Sekali lagi tepuk tangan buat Arif Brata. Luar biasa. Silakan Bang Panji untuk berkomentar. Gua rasa ya, ada banyak delivery yang gak akurat. Jadi intinya adalah untuk orang yang barusan bangun di rumah besar, enam besar, sayang aja ada delivery yang gak akurat. Joknya bagus, deliverynya gak akurat. Gak jelek, tapi gak akurat aja. Harusnya sih lu malu ya. Saya lu udah pernah ikut kompetisi lain selain ini, karir udah panjang, nongkrong di komunitas yang solid. 6 besar delivery masih jelek, gimana sih? Orang tuh berharap 6 besar tuh dapetin applause break yang gede gitu, dapetin standing ovation gitu. Harusnya fokus lu di 6 besar kayak gitu. Di 6 besar masih salah delivery. Thank you. Terima kasih Panji. Calontong silakan. Sebenarnya kamu itu seorang Arif Brata itu untuk act out dari awal-awal kamu juga sering melakukan itu ya. Jadi intinya benar, masalah kamu di delivery ya. Mungkin kamu terlalu konsentrasi dengan apa? Act out dan juga call back. Good job, good job, good job. Good job. Terima kasih Calontong. Pak Indro silakan. Oke, siapa? Hampir sama sih. Catatanku juga hampir sama. kamu kurang terangkan dulu di awal untuk sebagai punchline bahwa ini dipotong sehingga kesannya gak enak sih, itu ada tai sama lo. Nah gitu mungkin. Terus yang kedua, ini yang pernah aku bilang kalau gak salah juga sama kamu. Untuk beberapa orang yang dialeknya, yang logatnya cepat, teman-teman dari timur nih kebanyakan, itu memang harus hati-hati. Ya, jadi ini kalau kamu main di komunitasmu misalnya di Makassar sana, mungkin orang semua tahu itu. Tapi ini kemudian berhadapan dengan masyarakat yang heterogen. Tidak semuanya bisa menangkap dialek yang cepat. Kayak gitu. Jadi mungkin itu. Aku pikir itu aja sih, selebihnya sebetulnya menurut aku kamu sudah jadi banget. Gaya main kamu juga, act out-nya, ininya semua segala. Menurut aku sih kamu udah jadi lah sebetulnya. Cuma itu memang harus diperbaiki hal-hal yang seperti itu. Itu aja, keren banget. Terima kasih Pak Den. Halo teman-teman, saya Arif Brata. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube Stand Up Kompas TV. Let's make love.